Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fiqhul ahkam yang diambil dari buku Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ibn Salih Al-Bassam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih di dalam pembahasan bab al-qira'ah fis shalah, bab tentang bacaan di dalam salat. Hadis nomor 96. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-turi. Dari sahabat Jubair ibn Mut'im, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia menuturkan, saya mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur di dalam sholat maghrib. Jadi saya mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur di dalam sholat maghrib. Nah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat, ia memanjangkan bacaan ketika salat subuh. Kemudian memendekkan bacaannya ketika salat maghrib. Dan Nabi SAW tidak memanjangkan dan tidak memendekkan, artinya pertengahan, di dalam sholat-sholat lima waktu yang lainnya. Nah, namun Nabi SAW juga terkadang meninggalkan kebiasaan tersebut, artinya memendekkan bacaan yang memang seharusnya bacaan itu dipanjangkan. Nah, hal ini dilakukan untuk menjelaskan kebolehan hal tersebut ataupun dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, sehingga di dalam hadis yang sedang kita bahas ini, Nabi SAW membaca di dalam surat maghrib itu dengan surat At-Tur. Dan surat At-Tur ini disebut atau masuk atau termasuk di dalam golongan surat Tiwal Al-Mufassal. Jadi Tiwal Al-Mufassal, nanti kita akan jelaskan beberapa golongan surat di dalam Al-Quran ya. Jadi ada golongan surat yang masuk dalam kategori As-Sab'ut Tiwal, jadi tujuh surat yang panjang. Dan panjang ayat ini rata-rata di atas 200 ayat ya. Nah, walaupun namanya Sab'ut Tiwal, tujuh surat yang panjang, tetapi sebetulnya ada 8 surat yang ayatnya kira-kira 200 lebih. Seperti surat Al-Baqarah ya. Tetap tujuh surat ya, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang terakhir adalah Yunus, surat yang ke-10. Nah, itu disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. Nah, ada juga golongan surat yang disebut dengan Al-Mi'un, artinya golongan surat yang ayatnya itu ya kira-kira 100 lebih ya. Dan ini ada 11 surat. Nah, ada juga yang disebut dengan surat Al-Masani. Ya, surat Al-Masani itu adalah surat yang ayatnya itu kurang dari 200 tetapi lebih dari 100. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan surat Al-Mufassal. Nah, surat Mufassal ini adalah surat yang banyak penggalan-penggalannya. Artinya ayatnya itu apa? Pendek-pendek. Nah, surat Mufassal ini terbagi menjadi dua. Ada yang ayatnya sedikit, yang disebut dengan Qasrul Mufassal. Ada yang ayatnya lebih banyak, atau disebut dengan Tiwal Al-Mufassal. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pembagian di dalam pembagian surat di dalam Al-Qur'an, dilihat dari panjang pendeknya ayat seperti itu. Nah, sehingga At-Tur ini disebut dengan min tiwal al-mufassal. Jadi surat yang banyak penggalannya, tetapi ini termasuk ayat yang cukup cukup banyak seperti itu. Ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil dua kesimpulan atau faedah. Yang pertama, annal masyru'a huwal jahru fi shalatil maghrib. Jadi yang disyariatkan adalah mengeraskan bacaan di dalam salat maghrib. Sehingga sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu itu mendengar apa yang dibacakan atau yang dibaca oleh Nabi sallam ketika di dalam salat Maghrib, ketika itu beliau membaca surat At-Tur. Kemudian yang kedua adalah jawazu italatil qira'ah fiha. Jadi bolehnya memanjangkan bacaan di dalam salat Maghrib. Ya, yang seharusnya kebiasaan Nabi SAW itu apa? Ya, mempersingkat atau memendekkan bacaan. Ya, walaupun panjang dan pendek ini bisa relatif, tetapi itu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita berpindah pada hadis yang ke-97, Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Fa shalla al-isha'a al-akhirata fa qara'a fi ihda rak'ataini bit-tin waz-zaitun. فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه. Dari sahabat Al-Barra ibn Azib, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang melakukan safar atau bepergian, kemudian beliau salat isya pada waktu yang terakhir, kemudian membaca di dalam salah satu dari dua rakaatnya, yaitu surat At-Tin dan surat Watini Waz-Zaitun. Maka sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan, saya belum pernah mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya itu lebih bagus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya surat At-Tin itu masuk di dalam surat yang Qisarul Mufassal, artinya surat yang banyak penggalannya tetapi ayatnya sedikit, di mana Nabi SAW membacanya, artinya yang biasanya dibaca di dalam salat Maghrib. Nah, kemudian Nabi SAW membaca surat At-Tin ini di dalam salat Isya, karena ketika itu beliau dalam keadaan safar atau bepergian. Nah, ketika seseorang itu dalam keadaan safar, maka dia harus menjaga beberapa hal yang berkaitan dengan keringanan ataupun kemudahan di dalam melakukan ibadah, karena masyakkah atau karena berat dan repotnya orang yang melakukan bepergian ataupun safar. Nah, sehingga apa? Di dalam syariat Islam, orang yang melakukan safar atau bepergian ini disunnahkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk mengqasar salat atau meringkas salat. Salat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, karena memang ketika perjalanan itu orang repot atau mungkin apa? Ya, terburu-buru. Ya, bahkan apa? Tidak ada riwayat yang menjelaskan, ya, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu melakukan salat sunnah rawatib. Baik itu qabla ataupun ba'da ketika dia safar. Kecuali salat sunnah qabla subuh. Ya, artinya apa? Ketika seorang itu dalam melakukan safar, itu tidak dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Ya, karena tidak ada apa riwayat yang menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, kecuali sholat sunnah rawatib apa sebelum subuh karena keutamaannya yang begitu begitu besar. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil tiga kesimpulan. Yang pertama adalah jawaz qiraati qisaril mufassal fi salatil isya. Jadi bolehnya ya membaca surat-surat pendek di dalam salat isya. Kemudian yang kedua, annal ahsan takhfifus shalah fis safar. Yang lebih baik adalah meringankan salat ketika di dalam perjalanan dan menjaga kondisi orang-orang yang sedang bepergian, apalagi ketika dia ya posisinya apa sebagai imam. Ya, walaupun apa imam itu sendiri ya ingin melakukan salat apa salatnya panjang. Tetapi untuk menjaga ya barangkali ada makmum yang sedang dalam ya kondisi safar dan lain sebagainya, maka apa ya salatnya itu diperpendek. Kemudian yang ketiga adalah istihbabu tahsinus saut fil qiraah walau fis shalah. Jadi dianjurkan untuk membaguskan ya suara di dalam membaca walaupun ketika itu di dalam salat. Li'annahu yab'asu 'alal khusyu' wal hudur. Dan itu akan apa? Akan membangkitkan ya kekhusyuan dan juga ya hadirnya hati ketika melaksanakan sholat. Ya, nah tentu bisa kita rasakan ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan haji atau umroh ketika sholat di Masjidil Haram atau mungkin sholat di Masjid Nabawi, ya itu kan terasa berbeda ketika sholat di Masjid Al Hidayah. Ya, imamnya juga pas-pasan seperti itu dibandingkan dengan imam-imam yang ada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram seperti itu. Nah, bagusnya suara itu bisa apa? Bisa membangkitkan kekhusyuan ya ataupun apa? Ya hadirnya hati. Ya. Walaupun juga tidak boleh ya seseorang itu takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri ya supaya bacaannya itu mirip dengan seorang imam. Ya. Supaya bacaannya mirip dengan Syekh Sudais misalkan. Ya, kemudian apa? Dia itu latihan seperti itu ya sehingga ya kalau dangdut itu cengkoknya itu juga harus dipas-paskan seperti itu ya. Nah, itu adalah bentuk takalluf ya, takalluf artinya memberatkan diri seperti itu ya. Nah, boleh seseorang itu ya meniru tetapi apa ya tidak dalam rangka untuk memberatkan diri ya. Misalkan ketika seseorang belajar kepada seorang guru kemudian bacaannya tanpa dia sadari apa mengikuti bacaan ya gurunya, lagamnya mengikuti bacaan gurunya, maka ini satu hal yang tidak mengapa ya. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan di dalam hadis yang ke-98, An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan 'ala sariyah fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dhakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala salluhu li ayyi shay'in yasna' dhalik. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memimpin sebuah pasukan kecil yang disebut dengan syariah. Jadi syariah itu artinya ya sekelompok pasukan yang tidak dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dipimpin oleh para sahabatnya yang lain. Nah, karena dia memimpin syariah atau pasukan kecil, maka dia juga mengimami salatnya. Nah, sahabat ini mengimami sahabat yang lain di dalam salat-salatnya, kemudian setiap rakaat yang kedua membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi setiap salatnya begitu. Ya, setiap rakaat kedua itu membaca Qul Huwallahu Ahad seperti itu. Nah, maka ketika mereka itu kembali, ya. Sebagian sahabat itu menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallam ya bersabda, "Salluhu." Ya, tanyakanlah kepadanya, "Li ayyi syai'in yasna' dzalik?" Ya. Mengapa ia melakukan hal tersebut? Kemudian ketika itu sahabat bertanya kepada orang tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwasannya ayat tersebut menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Ar-Rahman Azza wa Jalla. Dan saya senang untuk membacanya. Nah, maka ketika sudah diketahui alasannya itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhbiruhu, ya. Kabarkanlah kepadanya annallaha ta'ala yuhibbuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mencintainya. Nah, artinya ketika Nabi sallallahu itu mengutus ya sebuah pasukan kecil kemudian dipimpin oleh ya salah seorang sahabatnya, dan yang merupakan kebiasaan yang namanya pemimpin itu mereka juga adalah orang-orang yang memimpin di dalam salat. Ya, bahkan ya pemimpin itu ya dapat memberikan fatwa di dalam proses perjalanannya karena keutamaan ilmu mereka dan juga keutamaan agama mereka. Nah, sehingga apa? Ketika sahabat ini ya membaca surat Qul Huwallahu Ahad pada ya setiap rakaat yang kedua dari setiap salatnya. Nah, setelah itu Nabi para sahabat yang kembali itu menceritakan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk bertanya. Apakah itu memang satu kebetulan membaca surat apa namanya? Qul Huwallah itu? Karena memang tidak ada hafalan lagi gitu. Ataukah ini memang satu hal yang disengaja? Atau ada faktor pendorong lain? Nah, maka apa? Orang tersebut mengatakan, ya, hal tersebut memang disengaja karena di dalam surat Qul Huwallahu Ahad itu ya disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut sangat mencintai untuk sangat senang untuk mengulang-ulang tersebut. Nah, sehingga apa? Rasulullah SAW mengatakan, ya, beri kabarlah kepadanya sebagaimana ia senang untuk mengulang-ulang tersebut surat tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, jawazu qiraati qisaril mufassal. Jadi bolehnya membaca surat-surat pendek hatta fi ghairi salatil maghrib minal faraid. Walaupun itu selain di dalam salat maghrib dari salat-salat fardu. Kemudian yang kedua adalah fadlu suratil ikhlas wa istihbabu qiraatiha. Keutamaan surat Al-Ikhlas dan dianjurkannya untuk membacanya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas itu adalah apa? Ta'dilu sulusul Quran. Ya, isinya itu atau kandungannya itu sepertiga dari kandungan Al-Quran. Nah, sehingga apa? Hal ini menunjukkan tentang keutamaannya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bahwasannya antara satu surat dengan surat yang lainnya itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Dan keutamaan itu kembali kepada kandungan daripada, ya, surat yang memiliki keutamaan tersebut. Sehingga Qul Huwallahu Ahad ini, ya, menjadi utama karena di dalamnya ada pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena di dalam surat ini, ya, merupakan bentuk, ya, apa namanya, pengakuan dan penetapan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ia tidak ada sekutu. Kemudian ditetapkan dalam ayat ini berkaitan dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat atau tempat bergantung yang disebut dengan As-Samad. Dan ini menunjukkan tentang, ya, apa namanya, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam surat ini pun disebutkan bahwasannya Allah itu tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian, ya, apa namanya, orang yang memiliki keyakinan bahwasannya, ya, Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan. Ya. Padahal kalau kita melihat penciptaan Nabi Isa alaihissalam, ya, itu hampir sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, artinya apa? Kedua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melalui saripati tanah. Nah, cuman yang berbeda adalah awalnya saja. Ya. Tetapi proses selanjutnya itu sama. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu, ya, diciptakan dengan kalimatnya. Ya. Dan kalimat yang dimaksud adalah apa? Kalimat kun, yang artinya jadi. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman kun fayakun, maka akan jadilah. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Nah, disebutkan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan bahwasannya Isa alaihissalam atau roh Isa alaihissalam itu adalah bagian dari rohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu adalah roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi roh itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebagai, ya, memuliakan ataupun apa, sebagai bentuk keagungan dari, ya, Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebetulnya, ya, Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Isa adalah manusia. Ya, bukan, ya, anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Ya. Nah, bahkan, ya, ada sebagian, ya, yang memahami, ya, ketika di dalam Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal dengan menggunakan huwa. Nah, huwa itu dalam bahasa Arab untuk, ya, kata ganti orang ketiga tunggal bagi laki-laki. Nah, itu kadang-kadang difahami, ya, kalau begitu Allah itu maskulin, laki-laki. Kenapa? Karena menggunakan kata huwa, huwallahu alladzi la ilaha illa, ya, seperti itu. Nah, padahal apa? Ya, sebetulnya kata itu, ya, tidak menunjukkan sebuah jenis kelamin. Ya. Apalagi yang namanya Allah Subhanahu wa taala sesuatu hal yang gaib yang tidak bisa kita, ya, apa namanya, ketahui, ya, esensi ataupun substansinya dengan, ya, menggunakan akal ataupun indera seperti itu. Nah, sehingga apa? Walaupun dengan menggunakan huwa, ya, maka apa? Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, karena tidak bisa dibuktikan ataupun dijeniskan dia itu laki-laki ataupun perempuan, maka juga secara otomatis tidak bisa ya Allah itu memiliki anak ataupun apa diperanakkan, seperti itu ya. Nah kemudian ya dari hal itu semua ya, karena Allah itu adalah tempat bergantung dan lain sebagainya, maka apa, tidak ada yang semisal pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga apa, surat Qul Huwallahu Ahad ini ya keutamanya adalah bahwasannya kandungannya itu tak dilusul-lusul Quran, itu semisal dengan sepertiga Al-Quran. Nah kemudian yang keempat, annal a'mala yuqtabu thawabuha bisababin ma yusahibuha min niyatin salihatin. Jadi amal perbuatan itu akan dicatat pahalanya karena sebab pelakunya itu memiliki niat yang baik. Sehingga di dalam hadis ini Nabi SAW ya, memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk bertanya ya, tentang apa niat ataupun tujuan dia mengulang-ulang surat Al-Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad. Nah sehingga apa, niat itu ya, memiliki dua fungsi. Yang pertama, niat itu adalah membedakan antara perbuatan itu ibadah atau perbuatan itu adalah perbuatan adah atau rutinitas. Maka untuk membedakan antara perbuatan itu ibadah ataupun rutinitas, maka apa? Di situ perlu adanya niat. Seseorang yang mandi ya, dalam rangka untuk ya, mensucikan dirinya ketika dalam keadaan junub ya, itu berbeda dengan ketika seorang itu mandi yang itu masuk bagian daripada kebiasaan atau rutinitas seorang manusia. Padahal bisa jadi mungkin ya, ketika seorang itu mandi, mandinya seperti mandi sehari-hari, tetapi karena diniatkan itu untuk mandi junub, maka apa? Ya, perbuatan itu bernilai ibadah. Nah kemudian yang kedua, niat itu juga berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, baik dilihat dari jenisnya ataupun dari hukumnya. Membedakan antara ibadah sholat dengan ibadah puasa, atau puasa dengan zakat, atau zakat dengan haji ataupun yang lainnya. Dan juga membedakan antara satu ibadah yang sama tetapi hukumnya yang berbeda. Membedakan antara hukum apa sholat wajib dengan sholat sunnah. Maka itu semua ya tergantung daripada apa, pada niatnya. Nah demikian pula perbuatan yang mubah ya bisa menjadi berpahala kalau seseorang itu memiliki niat yang baik. Seperti makan ataupun tidur, maka itu bisa bernilai ibadah kalau seseorang itu meniatkan untuk makan dan tidur ini ya sebagai bentuk ya, artinya untuk menguatkan dirinya ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka dengan niat itu perbuatan yang mubah, maka dia mendapatkan apa, pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya, bahwasannya orang yang mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan ya manisnya bermunajat dengan sifat-sifat tersebut, dan ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Karena balasan itu tergantung dari jenis ibadah yang dilakukan. Nah, sehingga sebetulnya ya yang disebut dengan al-asmaul husna ya, atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik itu ya perlu untuk dihafalkan dan juga perlu untuk difahami tentang kandungan makna daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di situ terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kadang-kadang mungkin perlu juga untuk mengadakan kajian atau pengajian tentang apa? Asmaul Husna. Ya, seperti itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, ya, walillahi 99 isman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Maka barang siapa yang menghitungnya, dia akan masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan menghitung di sini adalah menghafalnya, kemudian memahami setiap makna daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah, ya, melakukan, ya, konsekuensi daripada nama-nama tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, ya, annal ikhbar alwali alakbar min a'malil umara wal amal liqasdil islah la yu'addu wasya wal namimah. Jadi pengkabaran seorang pemimpin besar, ya, kepada pemimpin-pemimpin kecil, ya, tentang satu amalan untuk tujuan islah, memperbaiki, maka hal ini tidak termasuk di dalam fitnah ataupun namimah atau mengadu domba. Ya, artinya apa? Ya, penyebutan, ya, apa yang dilakukan oleh pemimpin itu, ya, itu kalau untuk kebaikan maka itu satu hal yang diperbolehkan dan ini tidak termasuk dalam fitnah ataupun namimah. Berbeda kalau menyebutkan pemimpin itu adalah menyebutkan apa? Kejelekannya. Nah, maka tidak boleh kita menyebutkan kejelekan pemimpin di hadapan orang banyak. Nah, sehingga salah satu hal yang dianjurkan adalah apa? Setiap, ya, di dalam khutbah Jumat, ya, khatib itu mendoakan apa? Kebaikan untuk pemimpin. Ya, seperti itu. Dan tidak boleh untuk menyebutkan apalagi menjelekkan, ya, pemimpin di hadapan apa? Di hadapan orang banyak. Ya. Nah, ini mungkin tiga hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.